Banyak orang berkata bahwa aku selalu gembira, tak pernah merasakan bagaimana pahitnya duka. Tetapi aku manusia seperti kau juga, yang punya hati dan air mata. Akan ku tuturkan padamu semua, orang yang mendengar laguku ini, cerita hidupku sebagai penyanyi. Akan suka duka kisahku ini. Air mata pernah ku alami di dalam menyanyi, wajahku berseri namun hati sedih. Air mata pernah ku alami di dalam menyanyi, wajahku berseri namun hati sedih.